Mbak Tika, apa komentar Anda? Menurut saya terus terang waktu diluncurkan pertama kali itu sangat tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan cenderung melemahkan keberdayaan masyarakat. Masyarakat yang tadinya memang sudah berdaya, kemudian ada problem, tapi dapat solusi yang lebih tidak memberdayakan. Nah, uang kalau seperti itu yang dikasihkan langsung dan jumlah tertentu, kan tidak diikuti oleh misalnya pendampingan pengeluarannya harus seperti apa. Sementara tujuan dari BLT itu sendiri kan untuk menyambung hidup. Kalau sasarannya tadi A menjadi X, sama sekali nggak efektif. Dan isu utama sebenarnya kan bukan nggak bisa makan ya, tetapi tidak bisa membuat kehidupan itu seperti kemarin-kemarin. Dalam hal ini udah salah sih sebenarnya, dari planning aja udah salah, apalagi aplikasinya sendiri. Dan saya tahu pada saat itu diluncurkan, sangat yakin bahwa nggak akan berumur panjang program itu. Karena memang program pelemahan soalnya, bukan program pengokohan, itu bukan. Bagaimana dengan kekhawatiran adanya kebocoran saat pelaksanaannya, Mbak? Kalau kebocoran, saya terus terang nggak terkejut, karena budaya disunat ya, dikebiri atau dimaling ya, dana dari pemerintah untuk masyarakat, itu udah terlalu membudaya di negara kita ini. Ada pengucuran berarti sama dengan ada kebocoran, itu udah sebuah paradigma yang nggak bisa dipisahin. Saya mestinya malah udah terantisipasi, sehingga mengubah cara distribusi kepada masyarakat. Tapi kan nggak pernah kejadian kan ya, selama usia di Indonesia segini tuanya lah 62 tahun, itu nggak pernah berubah tata cara seperti itu, yang menurut saya kebodohan pimpinan, bukan kebodohan masyarakat, sehingga pada saat ada kebocoran dan sebagainya, ya saya cuma mengatakan what else is new. Dan saya pikir kalau misalnya para pimpinan nggak mau tahu, yang penting pokoknya gue udah ngucurin, terserah deh mau bocor mau kagak, terserah, itu jauh lebih parah daripada krisis ekonomi itu sendiri gitu ya, karena berarti ada krisis mentalitas gitu loh. Ada masukan dalam hal ini, Mbak Tika? Kita juga belajar ya dari distribusi bantuan-bantuan saat kita ada bencana-bencana ya. Menurut saya, yang harus melakukan itu manajemennya adalah oleh swasta. Karena kalau udah swasta, itu layak untuk diaudit. Dan kalau pemerintah, itu juga nggak ngerti kenapa kok alergi terhadap sistem audit. Padahal sistem audit itu salah satu mekanisme pengendalian. Dan ini sangat penting. Tapi kalau swasta, itu sifatnya udah nggak alergi terhadap audit, kalau udah biasa menunjukkan berprestasi di dalam penugasan distribusi bantuan misalnya, dan akan sangat akrab dengan mekanisme audit. Baik Mbak Tika, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama psikolog Tika Bisono. Saya Dewi Sintawati.